siang Pak Dibyo. Siang Bu. Ya silakan Pak Dibyo. Ya begini, yang saya herankan itu pegawai orang-orang dari MPR, DPR maupun departemen itu kan gajinya udah mencukupi dibandingkan mereka yang bekerja untuk sektor-sektor sosial seperti para guru, para dokter itu kan gajinya kecil. Jadi mereka itu sebenarnya tidak perlu korupsi gitu loh. Kalau memang gajinya kurang, kenapa nggak minta di koperasi gitu? Apakah DPR nggak punya koperasi gitu loh? Saya heran di situ. Jadi mereka berkorupsi itu perlu diadakan evaluasi ulang. Kemungkinan dia punya istri banyak atau mempunyai usaha sampingan sehingga mereka minta uang lebih gitu loh. Di samping itu juga perlu diadakan fit proper test anggota DPR sekali lagi. Mereka disaring satu-satu dari semuanya itu. Kalau nggak bisa ya dibubarin aja, diganti aja badan permusyawaratan rakyat gitu aja udah. Yang berduduk orang-orang yang betul-betul kompeten untuk membangun Indonesia tanpa gaji gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Dibyo. Di belakang Pak Dibyo, silakan Pak Paulus komentar Anda. Iya Bu, sempurnalah sudah Bu DPR itu. Kasus apa lagi ya Bang yang belum muncul Bu ya? Naklar hutan lindung, naklar kapal patroli, sutradara film porno, pelecehan seksual. Saya saran kepada Bapak Antasari Asar, maju terus pantang menyerah. Soalnya rakyat menaruh harapan kepada Anda untuk memutus mata rantai lagu-lagu lama DPR. Agar terciptalah DPR yang berbersih, berwibawa, transparan. Walaupun rapatnya tertutup ya kemarin Bu ya. Beri kesempatan kepada rakyat untuk dapat melihat apa sebenarnya yang terjadi dalam gedung terhormat tersebut, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Paulus.